Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya yana sutaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'alu nabi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya yaladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita sudah menyebutkan tiga kaidah di Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang empat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaidah-kaidah yang penting yang luput padanya atau salah padanya beberapa atau banyak dari kaum muslimin. Perkara yang sangat jelas yang beliau bawakan, kemudian beliau bawakan juga ayat-ayat, demikian juga hadis yang menguatkan apa yang beliau bawakan. Yang pertama adalah kaidah yang pertama, bahwa seseorang yang dia itu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, demikian juga mengatur alam semesta, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup untuk kemudian dia masuk ke dalam Islam. Bahkan kafir Quraisy yang dilawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, mereka meyakini hal yang demikian. Tetapi mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hanya diibadai. Oleh karena itu kaidah ini adalah penting sekali. Demikian juga di zaman kita sekarang ini, tidak cukup seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan akbar, kemudian melakukan hal-hal tersebut dikatakan sebagai seorang yang muslim. Kemudian yang kedua tentang permasalahan bahwa orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, demikian juga memberikan rezeki. Kemudian mereka meminta kepada sesembahan-sesembahan mereka yang lain seperti patung atau yang semisalnya, dan beranggapan bahwa mereka itu, patung-patung itu adalah supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan syafaat, bisa memberikan qurbah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini adalah perbuatan kesyirikan. Menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara-perantara yang tidak disyariatkan, maka ini tidak adalah bentuk kesyirikan juga. Kemudian kaidah yang ketiga yang boleh bawakan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan orang-orang yang menyembah malaikat, demikian juga menyembah para nabi, menyembah orang soleh, menyembah batu, demikian juga pohon-pohon, demikian juga matahari, demikian juga bulan, tidak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang sekarang mengatakan bahwa yang mendekatkan diri dengan orang-orang soleh tidak boleh disamakan dengan orang-orang yang menyembah patung. Maka hal yang demikian adalah salah. Mereka semua adalah melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman. Sekarang kita akan menyebutkan kaidah yang keempat. Al-Qaidatul Rabi'ah. Qala rahmatullahi ta'ala, ana musyriki zamanina aghladu syirkan minal awalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan penyekutuan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini, aghlad syirkan, lebih berat, lebih besar, lebih parah syiriknya minal awalin, dari orang-orang yang terdahulu. Ini beliau di sini menyebutkan orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sekitar 200 tahun atau 300 tahun yang lampau. Ya, bahwa kesyirikan di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lebih besar. Demikian juga di zaman kita ini. Sebagaimana dalam syarah-syarah hadis atau syarah-syarah terhadap kaidah yang keempat ini. Itu orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih besar, lebih parah kesyirikannya dari orang-orang al-awwalin, orang-orang yang pertama. Orang-orang terdahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan satu sisi. Ya, satu sisi bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini ada lebih berat daripada orang-orang terdahulu. Dan saya Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di buku yang lainnya, sisi kesyirikan mereka itu lebih besar, lebih berat daripada orang-orang yang terdahulu itu, sisi yang kedua. Adapun di sini beliau menyebutkan dari sisi mana bahwa mereka itu lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih parah, lebih berbahaya. Beliau mengatakan di annal awwalin yusyrikuna fi rakha wa yukhlisuna fi siddah. Mereka orang-orang terdahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Allah, apa yang Allah sebutkan dari umat-umat terdahulu itu, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fi rakha, ketika mereka dalam keadaan lapang. Dalam keadaan tidak ada bencana, tidak ada kesulitan, mereka melakukan kesyirikan. Menyembah hal-hal yang telah lewat pembahasannya, patungkah, ataupun para malaikat, ataupun para nabi, atau orang soleh, batu-batu, pohon, matahari, demikian juga bulan, demikian juga mungkin bintang dan sebagainya. Ya, mereka melakukan kesyirikan orang-orang terdahulu itu ketika dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fi siddah, kemudian mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu fi siddah, ketika dalam keadaan yang genting, yang berat, dalam keadaan mau mati, dalam keadaan mau tenggelam, atau semisalnya. Ya, dari sisi ini, orang-orang dulu mereka ketika dalam keadaan sulit berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina, dan orang-orang musyrik di zaman kita ini, syirkuhum daim, kesyirikan mereka itu terus-menerus, fi raqa'i wa syiddah, ketika dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan syiddah, berat. Ketika dalam keadaan yakni parah, dalam keadaan yakni tidak ada permasalahan, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan yakni sulit. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahu din. Apabila mereka menaiki al-fulk, yaitu perahu, da'allahu mukhlishina lahu din, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, agamanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika apa? Ketika mau tenggelam. Ketika mau tenggelam, ketika dalam keadaan ombak yang besar dan kapal yang mereka tumpangi itu akan tenggelam, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Falamma najahum ilal bari, ketika mereka selamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ilal bar, ke daratan, idahum yusyrikun, kemudian mereka melakukan kesyirikan. Tiba-tiba mereka melakukan perbuatan syirik. Ketika sudah berhasil mereka melakukan kesyirikan. Tetapi ketika dalam keadaan lapang, maka mereka dalam keadaan, ya, ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Kita sebutkan dulu di sini, ya, ini penjelasan dari para ulama ya tentang sisi ini. Ya, ini mereka ketika dalam keadaan sulit hanya kepada Allah beribadah. Ketika dalam keadaan lapang, maka mereka melakukan kesyirikan. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Demikian juga disebutkan di dalam Al-Isra juga. Karena Ibnu Katsir juga mengulangi penjelasannya di surat Al-Ankabut itu di dalam surat Al-Isra. Demikian juga ya di dalam surat yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa idza raqibu fil fulki da'ullah mukhlishina lahuddin falamma najaw min al-barri idahum yusyrikun liyakfuru bima atainahum wa liyatamattau fasawfa ya'lamun. Wa qad dzakara Muhammad bin Ishaq an Ikrimah bin Abi Jahal. Wallahu Ibnu Katsir ya, bahwa Muhammad bin Ishaq Syaikhul Sirah menyebutkan tentang kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, sebelumnya beliau sebutkan bahwa faida raqibu fil fulki da'ullah mukhlishina lahuddin kaqala ta'ala, sebagaimana apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-67. Wa idza masakumudzurru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Ketika mereka mendapatkan ya masakum ya, ketika kalian mendapatkan bahaya di dalam lautan, dalla man tad'una illa iyyah, hilang apa yang kalian berdoa padanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falamma najakum minal barri a'ratum. Ketika kalian berhasil, ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, a'ratum, maka kalian pun berpaling. Kemudian beliau menyebutkan tadi apa yang dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq, kejadian yang dialami oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Sebutkan oleh beliau juga sama kisahnya, apa yang di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-67. Disebutkan di sini oleh beliau, ini beliau di surat Al-Ankabut menyebutkan kisah yang dialami oleh Ikrimah juga. Disebutkan di tafsir beliau surat yang ke surat Al-Isra ayat yang ke-67. Yuhbiru ta'ala anna nas idza masahum dhurrun da'ahu munibina ilaih. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa manusia ketika mereka tertimpa bahaya berdoa kepada Allah, munibina ilaih, bertobat kepadanya, mukhlishina lahu, mengikhlaskan untuk Allah ad-din, agama, sebagaimana dalam ayat yang lain, aidhaba an qulubikum qulu ma ta'buduna ghairallah, hilang pada hati-hati kalian segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan kisah tadi, kama ittabaqa Ikrimah bin Abi Jahal lamma dhahaba faron min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ini Ikrimah bin Abi Jahal dulu beliau memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat. Demikian juga bapaknya Abu Jahal. Sampai kemudian disebutkan ketika Fathu Mekah, ya, dia tetap tidak mau masuk Islam. Ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, tetap dia tidak mau masuk Islam. Kemudian dia lari, ya. Dia lari, tidak mau masuk Islam. Sebutkan di sini walaupun tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir yakni sanadnya, tetapi di sini kita bawakan sebagai penguat, ya. Dan itu juga disebutkan oleh Sidik Hasan Khan rahimahullah ta'ala ketika dia safar dari negeri beliau ya menuju ke Ka'bah. Waktu itu disebutkan bahwa dia ketika menaiki kapal mendapati orang-orang yang ketika kapalnya itu mau tenggelam berdoa ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada wali-wali, orang-orang soleh. Ya, demikian juga orang-orang yang mereka yakini yang telah mati mempunyai kemampuan ini dan itu. Maka di situ beliau semakin yakin apa yang Allah SWT di dalam Al-Quran menyebutkan, bahwa mereka, orang-orang terdahulu itu ketika dalam keadaan sulit, mereka hanya kepada Allah SWT berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Najini dan sebagainya, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah aku. Tetapi kemudian ketika beliau menjumpai keadaan waktu itu, ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan mau tenggelam, bahkan apa yang kita dapat waktu itu dari kisah yang dibawakan itu, yakni mereka semua ternyata malah melakukan kesyirikan. Ketika dalam keadaan sulit, ternyata mereka malah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita perhatikan sekarang ini, kalau kemudian tidak ada hujan, mereka malah melakukan sedekah bumi dan sebagainya, dipersembahkan kepada jin-jin yang menunggu tanah itu supaya kemudian turun hujan. Demikian juga mungkin mata air supaya mata airnya terus menerus mengalir. Dalam keadaan parah mereka malah melakukan kesyirikan, padahal disyariatkan dalam agama kita yaitu apa? Melakukan doa istisqa, salat istisqa dan sebagainya, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Disebutkan di sini. Jadi tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini sanadnya, dan kita sudah sebutkan bahwa ini untuk menguatkan. Dan boleh ulangi juga dalam surat yang lain tadi. Maka ketika Ikrimah bin Abi Jahal dia pergi faron lari min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina fataha Mekah, ketika Rasul berhasil membuka Mekah, pada bahariban, kemudian dia pun pergi dalam keadaan lari, faraqiba fil bahr, kemudian dia mengendarai kapal di lautan, lihat kulal Habasyah, untuk masuk negeri Habasyah. Ya, lari dari Nabi SAW, tidak mau masuk Islam. Faja'adhum rihun asif, maka datanglah di situ angin yang kencang, yang keras, ya akan menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi. Faqala al-qaum ba'dhum li ba'd, maka kaum itu berkata satu dengan yang lain, innahu la yuhni ankum, sesungguhnya tidaklah cukup bagi kalian, illa antat Allah, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antat Allah wahdahu, untuk engkau hanya berdoa, untuk kalian hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini lihat ini bagaimana waktu itu Ikrimah ketika lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam, ya kemudian ketika menaiki kapal ini tadi, ketika mau tenggelam, didapati orang-orang di situ mengatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa selamat kecuali untuk berdoa kepada Allah saja. Mengatakan seperti itu. Maka Ikrimah pun menyadari, orang punya hati nurani akan mengatakan seperti ini juga insyaallah. Faqala Ikrimah bin nafsi, maka Ikrimah mengatakan pada dirinya sendiri, wa wallahi in kana la yanfa fil bahri ghairuhu, demi Allah apabila tidak bermanfaat di lautan ini selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang menyelamatkan sekarang ini kecuali hanya Allah saja. Fa innahu la yanfa fil bahri ghairuhu, sesungguhnya tidak ada yang memberikan manfaat di daratan juga selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, baik di lautan ataupun di daratan. Ya, ini ketika dalam keadaan sulit hanya berdoa kepada Allah. Demikian juga sebenarnya ketika dalam keadaan lapang harusnya juga kepada Allah saja, tidak perlu kemudian kepada patung-patung atau menjadikan mereka ini sebagai perantara. Ini diyakini langsung tersadar Ikrimah waktu itu. Allahumma laka aliyah, ya Allah, untukmu ya Allah, janji dariku. Lin an akhrajtani minhu la adhabanna faladana yadi fi yadi Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, untukmu janjiku, kalau engkau akhrajtani, mengeluarkan diriku minhu, dari kesulitan ini, yakni mau tenggelam kapalnya ini, la adhabanna, niscaya aku akan pergi, sungguh aku akan pergi. Faladana, niscaya adana, aku akan meletakkan kedua tanganku di tangan Muhammad. Fala ajidannahu raufan rahiman, niscaya juga aku akan mendapati dia dalam keadaan orang yang pengasih, ya demikian juga penyayang. Ya, ini langsung tersadar di sini Ikrimah. Jadi ketika sulit saja mereka berdoa kepada Allah, hendaknya juga ketika apa? Ketika lapang juga hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau kemudian bersumpah, kalau aku selamat, aku akan datangi Muhammad, aku akan masuk Islam. Demikian. Fakharaju minal bahr, faraja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar dari lautan itu, kemudian kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslama. Kemudian dia pun masuk Islam, wa hasuna islamuhu radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun Islam yang bagus, wa ardhahu. Semoga Allah meridhai dan ya meridhai beliau. Ini demikian. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ini demikian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dalil bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhlas ketika dalam keadaan sulit, ketika mau tenggelam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Dan ini seperti apa yang dibawakan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Adapun di zaman kita bagaimana? Ya ini ketika dalam keadaan mereka sulit, mereka malah mendatangi apa? Kuburan-kuburan, mendatangi ya ini tempat-tempat yang kemudian nanti diberikan sajen-sajen atau sedekah bumi agar airnya itu mengalir, mata airnya terus-menerus mengalir. Allah musta'an, kita perhatikan itu. Kemudian di situ yang namanya subhat ya diberikan apa? Diberikan talbis, kerancuan-kerancuan bahwa ini adalah ini suatu yang baik dan sebagainya. Padahal itu bentuk kesyirikan. Nauzubillah. Ya ini demikian. Dan sebutkan bahwa Ikrimah ini Ibnu Katsir juga menyebutkan kisah ya ketika terjadi perang Yarmuk waktu itu menghadapi orang-orang yang murtad. Disebutkan oleh beliau juga di dalam tafsir surat Al-Hasyr bahwa Ikrimah ini kemudian beliau terluka. Ya, terluka, kemudian disebutkan di situ ada dua sahabat yang lain. Dan mereka meminta air. Kemudian ketika datang air minum ya untuk menyembuhkan mereka juga, mereka haus. Kemudian yang luka ini mendengar di antara Ikrimah ini, radhiyallahu anhu, mendengar di sampingnya juga butuh. Akhirnya ketika datang air itu disyaratkan kepada saudaranya yang terluka juga. Sebab dalam tafsir yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan orang lain walaupun mereka butuh. Kemudian akhirnya yang kedua ini ya ketika akan mendapatkan minum itu mendengar di sampingnya lagi juga butuh air. Kemudian disuruh agar airnya diberikan kepada saudaranya tadi. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga pun ya mengetahui yang pertama tadi juga seperti itu disuruh dipalingkan kepada yang pertama. Kemudian yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, ketiga meninggal semua. Soal yang mendekati di situ ya kisahnya. Di antara yang kirimah bin Abi Jahal ini beliau kemudian meninggal waktu itu. Dan Islamnya adalah bagus radhiyallahu anhu. Ya demikian. Ini semua menguatkan bahwa mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang terdahulu karena ayatnya dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka ketika dalam keadaan sulit mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan lapang mereka kemudian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah apa? Ini semua perbuatan syirik. Ya ketika lapang kemudian syirik, ketika sulit kemudian ikhlas, itu juga ya orang yang melakukan kesyirikan juga. Apalagi yang kemudian ketika sulit, demikian juga ketika senang mereka dalam keadaan syirik, lebih lagi dalam keadaan apa? Syirik lebih besar. Demikian beliau sebutkan. Kemudian juga disebutkan di dalam ya ini kitab tauhid. Ya ini di dalam apa? Di dalam kasus syubhat. Demikian juga Syekh Fauzan beliau menyebutkan ya di dalam sarah beliau ini terhadap Qaidul Arba. Wa idan kama qala Syekh. Demikian juga apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi kasbi syubhat, di kasbi syubhat, buku beliau kasbi syubhat. Min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Jadi sisi yang pertama tadi. Ya, sisi yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Ini sisi yang pertama ini disebutkan oleh Syekh Fauzan juga, di situ ada beberapa penjelasan beliau. Amma idza waqa'u fi siddah wa asrafu fil anil alal halak fa innahum la yad'una sunaman wala syajaran wala hajaran wala ayy makhluk. Adapun ketika mereka dalam keadaan sulit, terjatuh kepada kesulitan dan hampir mau hancur, maka mereka tidaklah berdoa kepada patung, demikian juga pohon, demikian juga batu, demikian juga makhluk yang lain. Innama yad'una Allah, hanyalah mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu saja. Fa idza kana la yukhallisu min asyadaid ila Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu bi raha? Apabila tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika sulit kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan lapang? Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga, Ibnu Katsir menyebutkan yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah. Disebutkan di situ ucapan beliau yang sangat penting. Disebutkan di situ fa inna khaliqa li hadhil asya' al khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Sesungguhnya yang menciptakan segala sesuatu ini, yang menciptakan alam semesta, kalau mereka meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan alam semesta, al khaliqu li hadhil asya', yang menciptakan segala sesuatu ini, huwal mustahiqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, kan demikian. Kalau kemudian Allah yang menciptakan alam semesta, kemudian kita beribadah kepada Allah dan kepada yang lain, maka ini suatu apa? Suatu yang tidak pantas, kan demikian. Demikian juga ini, permisalan ini juga. Ketika dalam keadaan sulit, mereka hanya kepada Allah SWT berdoa. Maka hendaknya ketika lapang juga, kan demikian. Tetapi orang-orang zaman sekarang, ya ini ketika sulit mereka juga berdoa kepada wali-walinya dan sebagainya. Ketika dalam keadaan lapang juga. Oleh karena itu, syirik orang zaman sekarang lebih parah. Kemudian disebutkan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di halaman 26. Amma musyriku hadza zaman, yakni al-mutaakhirin. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, yakni orang-orang belakangan, alladzina hadatsa fihim syirk min hadhil ummah, yang terjadi kesyirikan di umat ini, al-Muhammadiyah. Yakni umat Muhammadiyah. Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syirkahum da'im fi raqab wa syiddah. Syirik mereka itu terus menerus ketika dalam keadaan lapang ataupun sulit. La yuflisuna lillahi wala fi halati syiddah. Tidak mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ketika dalam keadaan sulit. Bal kullama istadda bihim al-amr, bahkan semakin ketika semakin bertambah sulit keadaannya, mau tenggelam umpamanya atau mau hancur umpamanya, ya, istadda syirkuhum,